Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-27 dari silsilah manasik haji adalah tentang beberapa perkara dan hukum yang berkaitan dengan ihram, bagian yang kedua. Di antara perkara dan hukum yang berkaitan dengan ihram, yang ke-8, bahwa wanita yang sedang haid dan wanita yang sedang nifas, apabila melewati miqat dan dia berkeinginan untuk haji atau umrah, maka dia berniat atau ihram dan melakukan apa yang dilakukan oleh jamaah yang lain seperti mandi dan talbiyah dan lain-lain kecuali tawaf. Karena tawaf hanya boleh dilakukan apabila dia sudah suci dari haid dan mandi. Berkata Jabir ibn Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika kami sampai Dhul Hulaifah, Asma bintu Umais melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Kemudian Asma mengutus seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bertanya apa yang harus saya lakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightasili wastathfiri bi thawbin wa ahrimi." Mandilah dan tutupilah dengan kain dan berihramlah. Hadis riwayat Muslim. Dan Aisyah radhiyallahu anha ketika haji wada beliau ihram untuk umrah, ingin melakukan haji tamattu, kemudian datang haid sehingga manusia pergi meninggalkan Mekah sementara Aisyah belum suci. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk ihram haji dan umrah sekaligus, yaitu merubah dari tamattu menjadi qiran. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, if'ali ma yaf'alu al-hajju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tadhuri. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh jamaah haji kecuali janganlah engkau tawaf di rumah Allah sehingga engkau suci. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ke-9, di antara hikmah memakai kain ihram berwarna putih adalah supaya sama antara orang yang kaya dengan orang yang miskin dan antara atasan dan bawahan. Demikian pula mengingatkan bahwa seseorang kelak akan meninggal dunia dan dibungkus dengan kain kafan sehingga keadaan tersebut menjadikan dia bersemangat untuk beramal saleh. Yang ke-10, orang yang melakukan umrah di bulan haji kemudian kembali ke negaranya atau tempat dia mukim, maka batal tamattu'nya. Sehingga apabila ingin melakukan haji tamattu' harus berumrah kembali. Yang ke-11, selain penduduk Madinah yang melakukan umrah di bulan haji, kemudian sebelum datang haji, dia pergi ke kota Madinah, maka tamattu'nya belum batal. Dan ketika dia kembali ke kota Mekah, dia diharuskan untuk melakukan ihram. Karena dia melewati miqat dan dia berniat untuk melakukan haji, dan dia bisa memilih antara melakukan ihram haji langsung atau melakukan ihram umrah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah.